Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dengan harapan mendekatkan diri kepadanya dan juga dengan harapan agar seluruh kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah dan juga sebagai bentuk terima kasih kita pada manusia terbaik ini, di mana beliau menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun masa Mekah dengan siksaan cobaan, dan juga fase Madinah 10 tahun dengan sempurnanya agama Islam. Maka selalulah kita tentu menghormati dia dengan salam hormat yang sudah kita ucapkan tadi. Lanjutkan bahasan kita, teman-teman sekalian, kajian kitab Bulughul Maram, dan kita masuk ke hadis 361 dari Ummu Hisham binti Haritha radhiyallahu anha. Beliau berkata, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa 'an lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbari idza khataban nas. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu teman-teman perlu kita ingatkan kembali, kita sedang membahas tentang bab sholat Jumat. Ya, yang berhubungan dengan Jumat semua kita bahas sekarang. Dan tentu hadis-hadis sebelumnya sudah kita jelaskan sampai 360. Kata Ummu Hisham radhiyallahu anha, tidaklah saya menghafal surah Qaf wal Qur'anil Majid kecuali langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau selalu baca setiap Jumat di atas mimbar apabila beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Hadis ini menjelaskan kepada kita banyak hukum, di antaranya kata para ulama, bolehnya seorang wanita menghadiri Jumat dan untuk mendengarkan khutbah, atau dia tidak ikut sholat tapi dia ikut mendengarkan khutbah yang sedang ada. Kalau seseorang bisa mendengarkan dari radio, bisa mendengarkan dari speaker menara masjid di rumahnya karena berdekatan, itu juga sangat bagus. Dan ini terbukti Ummu Hisham radhiyallahu anha mengatakan itu. Padahal di zaman Nabi SAW tidak ada mic, tidak ada mikrofon pengeras suara. Tapi bagaimana Ummu Hisham bisa dengar? Kata sebagian ulama hadis, karena Ummu Hisham hadir di masjid. Tapi dia berada di pinggiran masjid atau di belakang masjid, memberikan kesempatan bagi kaum laki-laki yang diwajibkan bagi mereka sholat Jumat untuk hadir, baru kemudian dia hadir di bagian belakang dan mendengarkan. Sebagian ulama juga mengatakan yang diambil daripada hadis ini, selain wanita boleh, hukumnya sunnah saja untuk hadir Jumat, tapi diwajibkan bagi laki-laki dan lebih afdal kalau mereka tidak hadir. Terlebih lagi kalau masjid sangat terbatas. Ya, seperti kasus misalnya kita berada di negara minoritas misalnya, itu sangat kecil sekali kemungkinan masjid itu tidak penuh dan tidak lagi tempat. Seperti saya pernah datang ke salah satu kota di wilayah Jepang, enggak ada masjid kecuali satu itu. Dan kecil sekali. Mungkin kalau kita di Indonesia kita katakan musholla, mereka sudah mengatakan di sana masjid. Itu penuh, hanya berapa saf sudah penuh. Nah, ini kalau dihadiri oleh kaum wanita pun maka akan nanti menghalangi para laki-laki yang telah diwajibkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lagi umroh, lagi haji, kita akan temukan hari Jumat itu para pengurus masjid memberikan kesempatan. Kayak di Masjid Nabawi itu, saf wanita yang selalu ada di sisi belakang masjid, kanan kiri masjidnya, itu dibolehkan. Bahkan tidak pernah ada wanita, tidak pernah laki-laki yang memasuki saf wanita. Jadi untuk sholat lima waktu dan Jumat tetap seperti itu posisinya, mereka bebas boleh hadir. Di Masjid Haram Mekah juga, di bagian bawah masjid itu umumnya diisi oleh kaum wanita dan diizinkan karena memang dibolehkan bagi mereka, tapi tetap lebih afdal sholat duhur di rumahnya. Pelajaran yang lain, Nabi SAW sering kali kalau dalam pengakuan Ummu Hisham radhiyallahu anha mengulang-ulangi surah Qaf di dalam khutbah Jumat beliau. Ini juga mengandung beberapa makna. Bisa saja Nabi SAW hanya membaca saja sebagaimana beliau membaca ayat-ayat tentang takwa, atau memang Nabi SAW seringkali mengkaji surah Qaf walaupun bukan dari awal surahnya, karena isinya banyak berisikan tentang peringatan-peringatan masalah akhirat. Dan karena seringnya diulang-ulang sampai Ummu Hisham menghafal langsung surah Qaf dari lisan Nabi SAW. Ini menandakan dekatnya Ummu Hisham sehingga dia bisa mendengar dan menghafal surah tersebut. Sebagian ulama menambahkan mengatakan sudah semestinya setiap khatib yang naik di atas mimbar sering membaca surah-surah dengan lengkap, dengan jelas, sehingga para orang-orang yang hadir Jumat bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi bukan cuma pelajaran hukum, tapi bagaimana mereka menghafal ayat-ayat itu dari khatibnya. Dia membaca dengan tenang, kalau dia orang asing selain orang Arab, misalnya orang Ajam, kayak kita Indonesia, dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan pentingnya khatib menguasai bidang itu. Bagaimana mereka menguasai terjemahan ayat-ayat, terjemahan hadis-hadis dengan baik, sehingga jemaah pada saat bubar bisa mengulang-ulangi pelajaran yang disampaikan di khutbah Jumat. Dan saya sudah jelaskan teman-teman sekalian di poin hadis 360 sebelumnya, yang berbunyi sabda Nabi SAW, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan ciri kedalaman ilmunya. Di sini pendeknya bukan berarti tergesa-gesa. Nabi SAW bahkan pernah berceramah teman-teman sekalian dari pagi sampai maghrib. Nabi SAW pernah ceramah dari habis subuh, ceramah tentang tanda-tanda hari kiamat, panjang lebar tentang mahsyar, surga dan neraka. Beliau cuman turun dari mimbar, sholat, imami sholat, naik lagi di mimbar, duhur misalnya. Ceramah lagi sampai asar, kemudian beliau turun mengimami sholat. Ceramah lagi sampai maghrib, baru beliau turun sholat, kemudian baru beliau tutup ceramahnya. Sampai para sahabat mengatakan, saking banyaknya penyampaian Nabi SAW, maka beruntunglah yang sudah menghafalnya dan hilanglah dari orang yang tidak menghafalnya. Jadi ada ceramah-ceramah Nabi yang lama, panjang. Kalau kita misalnya lihat juga penyampaian tentang cepatnya sholat sunnah fajarnya Nabi misalnya. Di bab sholat pernah kita jelaskan itu. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat Nabi SAW mengerjakan sholat sunnatul fajar dengan sangat cepat. Sampai saya tidak tahu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Yang dimaksud di sini adalah Nabi SAW biasa baca dalam sholat. Sholat malam kadang-kadang beliau membaca 5 surah atau 5 juz. Ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Yang biasa antum baca Inna Atayna dan Wal Asr. Ini dibaca surah yang sangat panjang. Maka kalau penyampaian Aisyah mengatakan Nabi SAW sholatnya pernah cepat. Maksudnya dibandingkan dengan umumnya sholatnya Nabi, maka ini saya hitung cepat, seperti itulah. Jangan kita tangkap, oh berarti Nabi buru-buru sholat. Enggak. Sama kasus di sini ya. Kadang-kadang ada masjid ditulis, maksimal khutbah Jumat 15 menit. Orang tahmid dan salawat saja sudah berapa menit. Ya. Belum menyampaikan sebuah kisah, bisa sudah habis. Gini. Saya kadang-kadang kalau diminta khutbah Jumat, saya sampaikan. Membarbutnya. Kalaupun saya pertama kali khutbah itu saya bahasakan, mohon maaf saya tidak bisa dengan 20 menit. Dari sekarang saya bahasakan. Kalau saya khutbah diberikan kesempatan, saya sampaikan terserah, masalah audiens nanti urusan saya. Maka saya khutbah. Baik, apa Pak Ustaz? Alhamdulillah. Kita khutbah kan ada khutbah kedua juga ada doa. Kan sulit. Saya hitung memang durasi 35 menit sampai 45 menit itu sudah umum gitu kan. Kecuali memang kalau dasarnya orang itu tidak menguasai bidang yang sedang dia sampaikan, mungkin membuat orang mengantuk, membuat orang di sebelah sana ketuk-ketuk, celengan, yang di sana berkeluh kesah, mungkin. Ada begitu khatib antara dia sama kertasnya. Baca kertas saja tidak mau lihat orang tidur atau tidak. Arahnya enggak jelas, mungkin. Tapi Nabi SAW kalau khutbah, salah satu cirinya apa? Matanya memerah, suaranya mengeras, sampai seakan-akan sedang mengingatkan pasukan untuk berperang dengan serius. Kalau khatibnya bisa menguasai bidang seperti itu dengan suara yang lantang, materi yang rapi, itu tidak akan terasa. Gitu kan? Pernah kami lakukan khutbah 45 menit di khutbah Jumat, pada saat keluar pun ada orang yang datang. Tadi 45 menit tapi kita enggak rasa, enggak seperti biasanya 15 menit kita sudah gelisah. Jadi memahami tentang masalah di sini sabda Nabi SAW termasuk ya, kedalaman ilmu seseorang adalah memanjangkan sholatnya dan memendekkan khutbahnya. Pendek khutbah jangan salah faham ini. Artinya poinnya jelas, tidak juga terlalu lama, bukan juga yang dimaksud di sini pendek sekali sampai cuma 10 menit, 15 menit sehingga tahmid pun dan salawat mungkin buru-buru. Doa pun akhirnya buru-buru, padahal momen mengumpulkan orang di Jumat itu tidak gampang. Mungkin di Jumat itu ada orang-orang yang hadir yang tidak sholat 5 waktu. Mungkin tidak zakat, mungkin dia tidak bermaksiat tiap hari. Kebetulan temannya ajak Jumat, kesempatan kita mengkhutbahi dia. Karena Jumat tujuannya membentengi seluruh muslimin yang hadir, terutama pemimpin-pemimpin masyarakat dari kaum laki-laki. Laki-laki pemimpin di rumah tangganya, pemimpin di masyarakat. Digodok dia dalam 30 menit itu supaya dia bisa punya modal bekal 1 minggu ke depan. Kan begitu. Jadi dimaksud ini pendek, jangan salah paham. Begitu juga dengan panjangnya sholat, memang disunnahkan untuk memanjangkan bacaan sholat. Tentu ini juga termasuk bisa diambil hukum kalau seandainya kata ulama seseorang itu berkhutbah di sebuah perkantoran, memang dibatasi, tempatnya disewa, nah itu lain. Dia bisa mengatur ya berapa menit atau durasi yang dia bisa bayar. Tapi kalau di masjid yang alhamdulillah yang seperti ini sudah dianggap masjid, ya tidak ada masalah. Teman-teman juga rata-rata pedagang misalnya, maka mungkin dia bisa coba untuk, dan insya Allah selisih 15-20 menit tidak berpengaruh lah. Gitu ya. Tidak berpengaruh masalah itu. Kemudian selanjutnya 362. Dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, itu tadi itu riwayat Imam Muslim ya, hadis 361, riwayat Imam Muslim nomor 595. Hadis 360 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhthub, fa huwa kamathali al-himari yahmilu asfara, walladhi yaqulu law ansit lahu ansit laysat lahu jum'ah." Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan sanadnya dengan sanadnya yang tidak bermasalah. Di sini ada sebagian ulama berselisih tentang masalah sahih atau dhaifnya hadis ini. Tapi umumnya hadis ini dipegangi oleh para ulama hadis karena sekali lagi dia tidak terlalu lemah dan juga dia tidak bentrok dengan hadis yang lebih kuat. Bahkan hadis yang lebih kuat mendukung itu. Nanti kita akan bacakan setelahnya dalam hadis Bukhari, ada di bawahnya ada hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Muslim, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad lagaut." Saya baca dulu terjemahan hadis yang pertama tadi yang dihitung lemah oleh sebagian ulama hadis. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sementara imam atau khatib sedang berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa buku-buku. Artinya keledai itu sering dipakai oleh orang-orang zaman dulu kalau dia mau pindah ke satu kota ke kota lain, desa ke desa lain, dia kan dia pakai keledai untuk ngikul buku-bukunya, kitab-kitabnya. Itu ditaruh di punggungnya. Tapi sehebat apapun tulisan ilmu dalam buku itu, keledai tidak bisa membacanya. Dalam surah Al-Jum'ah Allah ceritakan itu. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang ahli kitab yang tidak mau menerima kebenaran, mereka seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Tidak berguna bagi mereka kitab Taurat dan Injil di tangannya. Nah, mereka tidak mengikuti petunjuk yang harus memandu kepada Al-Quran. Khusus bagi orang yang khatib sudah naik di atas mimbar lalu dia ngobrol sama temannya, ini dianggap seperti itu. Ini penyampaian wahyu sekarang, dengarin nasihat. Itu makanan ruhmu. Kalau kita lapar teman-teman, kita makan nasi, kita haus, kita minum air, kita capek, kita tidur. Ini makanan dan suplainya badan, jasad. Jangan lupa badan kita terdiri, ini tubuh kita ini dari jasad dan ruh. Ruh juga butuh suplemen, butuh makanan, dan ini ilmu dia. Makanannya, mendengarkan ceramah nasihat itu, sekarang kita teman-teman ini lagi memberikan makanan dan minum jiwanya, ruhnya. Dan kalau ruh itu sehat, jasad akan ikut, walaupun jasad itu secara zahir kelihatan itu kurus. Kita tahu Julaibib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, orangnya kecil sekali badannya, sampai waktu meninggal di perang Uhud Nabi angkat dengan satu tangan karena kecilnya badannya. Tapi dia mati syahid, di sebelahnya ada 7 orang kafir Quraisy yang berlipat badan besar, berlipat ganda badannya lebih besar dari, dan berhasil dia membunuhnya. Ruhnya kuat, keimanan, sehingga jasad bisa adaptasi. Kalau kita lapar secara fisik teman-teman, tapi ruh kita kuat, kita bisa sabar dengan lapar itu, dengan haus itu, dengan capek itu. Maka banyak orang yang menggemukkan jasadnya, dia lupa dengan fisik, dia lupa dengan ruhnya. Khutbah Jumat termasuk itu memberikan makanan kepada jiwa kita. 40 menit, 1 jam kita dengarkan ilmu, bekal 23 jam ke depan, bekal 1 minggu ke depan. Kita jadi kuat hadapi segala macam permasalahan, karena kalau keimanan sudah tertanam dalam hati, semua berubah jadi lebih baik. Lebih sabar, lebih tabah, lebih bersyukur dan seterusnya. Jadi orang yang lagi disampaikan ceramah, kemudian dia ngobrol, kata Nabi SAW, siapa yang berbicara pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, sampaikan wahyu, begini, buat ini, jangan begini, ini halal, ini haram, maka dia seperti keledai yang membawa buku-buku. Ilmu banyak, tapi dia seperti keledai, enggak ngerti apa-apa. Dan orang yang berkata kepadanya, kalau ada temannya di sebelah bilang, shh, diam misalnya, maka tidak ada Jumat baginya. Makna tidak ada Jumat baginya, teman-teman sekalian, perlu kita hubungkan hadis ini dengan hadis yang lain. Jadi bukan maksudnya tidak ada Jumat berarti dia tidak usah kerjakan Jumat atau dia tidak dapat pahala Jumat, bukan itu. Yang dimaksud kata ulama hadis adalah tidak ada Jumat baginya, tidak ada pahala tambahan di hari Jumat. Karena ada hadis, siapa yang datang di awal waktu dia seperti bersedekah dengan seekor unta. Siapa yang datang di waktu kedua dia seperti sedekah dengan seekor sapi. Siapa yang datang di waktu ketiga seperti bersedekah dengan seekor domba. Siapa yang datang di waktu keempat ya, seperti dia bersedekah dengan seekor ayam. Siapa yang datang di waktu kelima sebelum khatibnya tidak semimbar, maka dia seperti bersedekah dengan sebutir telur. Dan kalau khatib sudah naik dari mimbar, maka para malaikat menutup buku mereka dan mereka ikut mendengarkan khutbah. Nah, kalau ada orang datang ke masjid, khutbah sudah dimulai, sah Jumatnya. Dia datang, dia dengar khatib, dia sholat Jumat sah. Tapi dia tidak dapat ekstra pahala Jumat tadi. Bayangkan kalau kita seperti harus sedekah dengan seekor unta. Unta merah ini, teman-teman, harganya bisa ratusan juta. Seperti kita sedekah dengan sebesar itu, hanya datang saja, lebih cepat. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah waktu-waktu ini ya. Mana yang lebih, waktu pertama itu kapan, waktu kedua itu kapan, supaya kita bisa kejar pahala unta, pahala sapi, pahala kambing, pahala ayam. Yang jelas pahala telur iya, karena pahala telur kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke masjid sebelum, beberapa saat sebelum khatib naik atas mimbar, itu pahala telur. Ya, satu butir telur harga 2.000, 3.000 rupiah, kayak antum sedekah sebesar itu. Ya. Tapi kalau kita mau kejar yang besar-besar, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan untuk dapat unta dari subuh, sholat subuh Jumat, hadiri masjid tidak keluar sampai selesai Jumat. Baru dapat pahala unta. Ini pendapat. Tapi ada pendapat mengatakan tidak. Hikmah Allah dengan kemahamurahannya, Allah tidak tentukan waktu pertama untuk unta itu pada saat matahari begini dan begitu. Waktu kedua begini, tidak ditentukan. Kata para ulama ini hikmahnya karena Allah mau dengan kasih sayangnya kepada kita semua mendapatkan pahala maksimal. Bisa saja mungkin sejam sebelum khatib naik di atas mimbar masih dapat unta, bukan mustahil. Mungkin unta sama sapi cuma berselisih berapa menit saja, kita enggak tahu. Yang jelas teman-teman, kalau waktu bisa lowong, atau apalagi kalau di tempat kerja kita bisa milih, ya kita bisa milih, silakan pilih hari libur, saya pilih hari Jumat aja. Udah hari Jumat kita fokus. Habis sholat duha, agak tenang, sudah mandi bersih, niatkan mandi Jumat, datang ke masjid jam 9, jam 10, udah dari awal baca surah Al-Kahfi, perbanyak baca salawat pada Nabi SAW, tunggu khatibnya, baca buku, dengerin ceramah, banyak yang bisa dilakukan. Banyak bisa dilakukan tentunya, jadi lebih baik dikerjakan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan pendapat yang mengatakan itu bisa didapatkan walaupun beberapa saat sebelum khatib dan semimbar, mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkan. Yang jelas jangan sia-siakan. Itu makna teman-teman. Jadi jangan salah faham dengan kalimat Nabi SAW, kalau ada yang bilang sama temannya yang lagi bicara sementara khatib dan semimbar, kan dia sudah kehilangan Jumat nih. Apa, dia dianggap seperti keledai yang membawa buku. Kalau ada yang bilang, diam, jangan ribut. Misalnya orang terima telepon, orang sibuk main HP sementara khatib di atas mimbar, dia enggak boleh tegur lagi orang di sebelahnya. Sebelum khatib naik boleh. Kalau dia tegur, dia pun kehilangan fadilah tadi. Misal dia datang dari habis subuh hari Jumat, kejar unta misalnya, atau 2 jam sebelum khutbah khatib, ya, dia sudah datang. Tapi begitu khatib di atas mimbar, ada orang ngobrol, lalu dia tegur. Maka hilang pahala dia tadi, gitu kan? Jadi tidak usah ditegur, dia bicara ya sudah, ya, itu urusan dia sudah. Yang boleh menegur teman-teman khatib. Ini banyak orang tidak faham. Jadi khatib khutbah Jumat boleh menegur. Nabi SAW pernah menegur ada sahabat, dia beliau lagi khutbah, telat masuk. Begitu dia masuk, dia langsung mau duduk. Belum sholat tahiyat masjid. Kata Nabi SAW, sholatlah dulu, baru kamu duduk. Dan ringkaskan sholatmu. Dan ringkaskan sholatmu. Gitu kan? Jadi khatib boleh tegur. Misal ada orang di pojok sana ngobrol-ngobrol. Pak maaf, yang sebelah sana jangan ngobrol dulu. Ditegur, khatibnya boleh. Kalau kita yang hadir jangan. Karena kita kehilangan pahala. Gitu kan? Alangkah baiknya juga kalau pengurus masjid sudah bisa membacakan sebelum khatib di atas mimbar. Ada begini supaya orang-orang semuanya itu untuk hadir dan khusyuk. Juga teman-teman, supaya tidak ngantuk pada saat khatib di atas mimbar, dari awal niatnya dalam hati, mau dengar khutbah, mau cari pahala, jangan dari awal niatnya tinggalkan kantor atau tinggalkan rumah, nanti di masjid kalau khatibnya enggak bagus saya mau tidur. Jadi begitu masuk, suara khatibnya kecil, sudah hilang, ngantuk, tidur. Dan tidur di saat ibadah dari syaitan, termasuk di majelis ilmu. Yang mulai tunduk-tundukin kepalanya, hadza a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian hadis tadi yang kita bacakan tapi belum kita baca terjemahnya, hadis sahih Bukhari Muslim. Yang itu diriwayatkan Imam Bukhari nomor 16, Imam Muslim 583. Apabila kamu berkata kepada temanmu, diamlah pada hari Jumat sementara imam sedang khutbah, sungguh kamu telah berbuat hal yang sia-sia. Jadi hal yang sia-sia di sini maksudnya adalah hilang pahalamu yang tadi, tapi Jumatnya tetap sah. Jadi jangan sampai kita salah faham, ada orang yang dia tidak faham hadis ini, dia masuk masjid. Kemudian ternyata ada orang ngobrol di sebelahnya, dia lagi mau dengar khutbah ini ribut. Dia tidak sengaja bilang misalnya, diam, jangan ribut ini. Misal, kalau dia faham salah hadis ini, dia akan mengatakan, oh Jumat saya sudah enggak ada, udah keluar aja sholat di rumah. Itu salah faham, kalau itu yang dimaksud ya. Baik, hadis 363 menjelaskan kepada kita apa yang tadi saya paparkan teman-teman. Kalau yang menegur adalah khatibnya. Khatib boleh menegur. Kalau ada orang yang keliru dia tegur. Maaf yang sana, maaf yang di sini. Diambil daripada perilaku Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor 15 dan Imam Muslim nomor 596. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhala rajulun yaumal jum'ah والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين. Seseorang laki-laki pernah masuk masjid pada hari Jumat sementara Nabi SAW sedang berkhutbah, maka beliau berkata, apa kamu telah sholat? Maksudnya tahiyat masjid. Orang itu bilang, belum. Jadi lagi sementara Nabi khutbah berdiskusi dan berdialog sama orang ini, dia langsung nyelonong masuk duduk mau dengarkan khutbah. Apa kau sudah sholat? Dia bilang belum. Kata Nabi SAW, berdirilah, sholatlah dua rakaat. Dalam riwayat lain, ringkaskan sholatmu. Ringkaskan sholatmu. Ya, insya Allah orang Indonesia enggak usah diajar masalah ringkas sholat. Sudah pada ahli semua. Karena wal asri inna atayna al-qadr, ini sudah biasa. Ya, sudah langganan semua. Walaupun ada saingan kita ya. Orang Pakistan itu saingan kita. Pakistan lebih hebat lagi. Kalau sholat terawih dia, Allahu Akbar tab sedang waladzalin tabbat yada abi lahabin wa tab Allahu Akbar. Jadi tabbat yada bisa 5 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat gitu. Tapi jangan dicontohi. Hadis 364 menjelaskan kepada kita dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati al-jum'ati surat al-jum'ati wal munafiqin. Hadis riwayat Muslim nomor 599. Bahwasanya Nabi SAW membaca dalam sholat Jumat surah Al-Jum'ah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan beliau menyempurnakan surah Al-Jum'ah ini, dan Al-Munafikun di rakaat kedua, dan beliau menyempurnakan juga surah Al-Munafikun. Juga dalam riwayat lain dari riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kana yaqra fil idaini wa fil jum'ah sabbihisma bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Juga Nabi SAW seringkali membaca di rakaat pertama Subbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, Surah Al-A'la dan Surah Al-Ghashiyah. Pada dua solat hari raya Idul Adha, pada dua solat hari raya Fitri dan Adha dan solat Jumat. Oh, teman-teman sekalian, juga termasuk adab yang baik, kita programkan ibadah itu supaya solat malam tidak ngantuk, supaya Jumat tidak ngantuk, ya. Karena ini yang sering dimasuki pintu syaitan. Maka termasuk adabnya adalah kita memprogramkan untuk menikmati itu. Seperti misalnya, memang kita sudah istirahat cukup malamnya karena kita besok mau Jumat. Atau mungkin kalau teman-teman khawatir ngantuk, dia bisa minum kopi dulu sebelum masuk sholat Jumat. Menghindari banyaknya makan. Kadang-kadang kita makan banyak jadi ngantuk. Kemudian menghindari tempat yang langsung AC mungkin kena ke dia sehingga dia mengantuk. Dia cari teman-teman. Ini demi kebaikan, demi supaya dia bisa hadir di situ. Khatibnya misalnya tidak terlalu terdengar, dia cari tempat yang bisa dia dengar khatib tersebut. Saya pernah waktu kuliah, teman-teman sekalian, ada satu dosen materi termasuk yang berat, tanda kutip di sini ya, mengajarkan masalah sarf namanya. Dalam salah satu grammar bahasa Arab ada namanya sarf. Jadi kita bisa tahu kenapa ini pakai kasrah, kenapa pakai dhamma, kenapa pakai tanwin, kapan dia begini, kapan begitu, segala macam. Ini berubah, sarf namanya, pengubahan ini. Maka ini materi butuh orang yang kuasain, dia sampaikan dengan dosen dengan tenang, poin demi poin gitu kan. Kurikulumnya tidak tebal, sedikit, tipis. Tapi kalau beliau masuk, Masya Allah, berlomba tidur mahasiswa. Karena suaranya kecil, dan beliau bicara sama papan tulis nih. Papan tulis dilihat terus, dia gak lihat ke mahasiswa. Saya lihat ke belakang di teman-teman di kelas ini pada tidur nih. Dan tidak dipedulikan sama beliau, jalan saja mengajar. Saya berpikir apa strateginya supaya saya tidak begitu. Saya pindah ke kursi bagian depan, saya ambil kurikulum yang beliau kasih, saya tanya, sebentar Syekh, halaman berapa yang sedang dibahas? Halaman sekian, saya buka. Kemudian dia mulai terangkan, dia bicara ini begini. Saya lihat beliau sebenarnya menghafal itu. Ini letter-letter ini disampaikan yang di dalam buku kurikulum. Kemudian satu paragraf, kalau saya tidak ngerti, sebentar Syekh, saya belum ngerti, bisa dikasih contoh? Contoh ini, contoh. Saya coba ikutin teman-teman. Ternyata memang padat sekali ilmunya itu. Coba mungkin retorika penyampaian saja. Pada saat saya ikuti begitu, dalam 50 menit, penyampaian 55 menit, saya jadi paham, oh ternyata ini yang dimaksud. Dan ini bobotnya besar sekali dalam pengertian menggrammar dalam bahasa Arab. Kalau gak ngerti ini bisa jadi kacau semua nanti. Kita gak tahu kapan dia begini, kapan dia begitu. Oh ternyata kata kuncinya, kitanya memang yang harus proaktif. Kalau khatibnya, gurunya, suaranya kecil, ya kita yang proaktif. Kita lebih besarkan kuping kita kalau perlu. Artinya kita coba lebih kuatkan pendengaran, lebih serius. Jangan dosennya, khatibnya kecil, dia juga tambah kecil. Nanti kalau teriak-teriak baru dia bangun. Nah ini keliru ya. Kurang lebih ini kiat-kiat saja supaya kita jangan, karena ini Jumat setiap minggu kita hadapi kan. Dan hati-hati, syaitan itu paling suka kalau kita sudah terjerumus pada satu kelalaian, kita harus terulang terus. Jadi kalau sekali kita tidur Jumat, dia buat Jumat depan sampai antum mati harus tidur terus. Ya. Makanya harus ada kiat untuk melawan itu. Jelas ini? Lemah sekali. Termasuk kalau lagi ceramah berjalan di siang hari. Harusnya jangan ngantuk. Ya. Minum kopi. Ya. Coba wudu ya, kalau ngantuk dan seterusnya itu lebih baik. Baik. Selanjutnya 365. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu beliau berkata, "Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Eid, thumma rakhasa fil Jum'ah, fa qala man syaa'a an yusalli falyusalli." Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id, kemudian beliau memberi dispensasi atau keringanan perihal salat Jumat pada hari tersebut. Beliau bersabda, "Barang siapa yang ingin salat Jumat, maka silakan dia salat." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ahmad meriwayatkan nomor 372, Abu Daud 281, An-Nasa'i nomor 194, Ibnu Majah 415, Ibnu Khuzaimah 359. Terjemahannya, Nabi SAW melaksanakan salat Id, artinya di hari yang pas salat Idul Fitri atau Idul Adha, Kemudian beliau memberikan dispensasi keringanan perihal sholat Jumat. Pernah sekali beliau sholat Id pas hari Jumat. Selesai khutbah Jumat, selesai khutbah Idul Fitri, beliau memberikan keringanan untuk sholat Jumatnya. Dengan pilihan, beliau bersabda, barang siapa yang mau Jumat, silahkan. Siapa yang tidak mau Jumat, maka dia sholat duhur. Hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan oleh tadi ahli sunan, dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau bertepatan hari Idul Adha atau Idul Fitri di hari Jumat, maka sholat Jumatnya dan khutbahnya menjadi sunnah, bukan lagi wajib. Sebagian ulama merincikan, mengatakan karena di Idul Adha, sholat Id ini, Adha dan Fitri, dua-duanya sudah ada khutbah. Maka khutbah Jumat juga menjadi sunnah, seperti itulah. Sementara sholat Jumatnya sebenarnya sama saja dengan sholat duhur. Maka orang boleh melakukan pilihan itu, tentunya ya. Jadi kalau ini terjadi teman-teman, ada masjid misalnya pas Idul Adha nanti ini, misalnya hari Jumat atau Idul Fitri. Kemudian mereka sudah sholat Id tadi, Jumatnya kita masuk masjid mau Jumat ternyata enggak ada, mereka sholat duhur. Jangan disalahin, itu benar ya. Kalau ada juga masjid tetap Jumat, kita boleh, enggak ada masalah. Inilah hadis yang kita pelajari dari 365 tadi. 366 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 600 hadisnya. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan salat Jumat, maka hendaklah dia salat 4 rakaat setelahnya. Ba'diyah Jumat. Ulama merincikan tentang masalah sholat sunnah rawatibnya Jum'ah. Ada yang mengatakan, pendapat pertama, tidak ada sholat qobliyah Jum'ah, tapi ada sholat ba'diyah Jum'ah. Khusus Jum'at. Dan kalau orang masuk masjid, yang dilakukan adalah sholat tahiyat masjid. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, siapa yang datang ke masjid di awal waktu dengan tidak melewati pundak-pundak saudaranya muslim, lalu dia sholat yang telah diperintahkan baginya. Makna diperintahkan baginya adalah, kalau masuk masjid disunnahkan dia tahiyat masjid. Kalau kita mau katakan ini sholat qobliyah Jum'ah, kalau ada orang datang jam 10 pagi misalnya, itu kan belum masuk, belum azan Jum'at. Tapi hadis menjelaskan, siapa yang datang di awal waktu, masih belum ada orang. Dan kalaupun ada orang, dia tidak melewati pundak-pundaknya, lalu dia sholat yang diperintahkan, maksudnya tahiyat masjidnya. Karena ini belum masuk waktu duhur. Makanya kan motivasi untuk datang ke masjid awal-awal kan, belum masuk duhur. Kalau sudah azan, itu sudah dekat sekali dengan waktu Jum'atnya. Makanya pendapat pertama mengatakan ini bukan sholat qobliyah Jum'ah. Karena tidak ada penyebutan secara khusus hadis ini qobliyah. Kecuali kalau Nabi SAW bilang, siapa yang datang di awal Jum'at, kemudian dia tunggu di masjid, kalau dia dengarkan azan duhur, dia sholat 2 rakaat sebelumnya. Nah itu lain. Ada rincian kalau itu qobliyah. Tapi ini enggak. Sekali lagi hadisnya, siapa yang datang Jum'at di awal waktu, masih pagi-pagi, kemudian dia sholat yang telah Allah catatkan baginya di masjid, tahiyat masjid. Kemudian dia dengar khatib, perhatikan tidak ada lagi sholat di situ. Langsung dengar khatib, kemudian dia sholat Jumat, kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti itulah. Pendapat kedua ada, tapi ini pendapat marjuh, yang tidak terlalu dipilih oleh para ulama, tentang adanya sholat qobliyah Jum'ah. Karena memahami hadis tadi yang dimaksud adalah qobliyah Jum'ah. Tapi pendapat pertama sudah menjawab itu tentunya. Beda dengan ba'diyahnya. Kalau ba'diyah mirip berlaku seperti ba'diyahnya duhur. Kalau kita sholat duhur selain Jumat, ada berapa sholat sebelum dan sesudahnya? Hah? Empat-empat. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, Allah haramkan baginya api neraka. Berarti kan qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4. Nah di hari Jumat qobliyahnya gugur, tapi ba'diyah tetap berlaku. Dan ini yang dimaksud dengan hadis yang sedang kita bahas. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat setelahnya. Ya. Tentu saja teman-teman sekalian, ada juga riwayat-riwayat lain di mana Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat itu semuanya di masjid, pernah juga mengerjakan 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah beliau. Jadi ba'da Jumat usahakan dijaga. 367 dari As-Sa'ib bin Yazid. Anna Muawiyah radhiyallahu anhu qala lahu idza shallaita al-jum'ata fala tasilha bi salatin hatta tatakallama aw takhruj. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalik alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan diriwayatkan nomor 602. Bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata radhiyallahu anhuma dengan ayahnya sahabat, berkata kepadanya, kepada As-Sa'ib bin Yazid, apakah kamu telah melaksanakan sholat Jumat? Apabila kamu telah melaksanakan sholat Jumat, maka janganlah menyambungnya dengan sholat apapun hingga kamu berbicara atau keluar dari masjid. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan hal itu kepada kami, yaitu agar kami tidak menyambung sholat dengan sholat lain hingga kami berbicara atau keluar dari masjid. Yang dimaksud dengan hadis ini teman-teman sekalian adalah, yang pertama kata para ulama, pendapat pertama, yang dimaksud dari hadis ini, berbicara hingga kau berbicara atau kamu keluar dari masjid, dianjurkan agar kalau seseorang habis sholat Jumat, habis sholat 5 waktu, jangan begitu salam berdiri sholat ba'diyah. Zikir dulu. Lakukan zikir yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Baca istighfar 3 kali, baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, 33 kali, genapkan 100 yang la ilaha illallah, wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baru kita berdiri sholat. Ini dianjurkan. Jadi Nabi SAW melarang para sahabat, begitu salam wajib, langsung berdiri sunnah. Usahakan zikir dulu. Baik, saya buru-buru Ustaz. Coba pakai, lihat jam teman-teman sekalian. Saya pernah duduk, zikir habis sholat, saya mau tahu berapa menit sih sebenarnya. Saya pernah kerjakan dengan cepat, dan saya pernah kerjakan dengan pelan. Paling lama dengan pelan pun itu 5 menit sudah lama sekali. Cuma baca istighfar 3 kali, baca ayat kursi, baca al-ikhlas al-falaq an-nas, ambil inti-intinya, sudah cukup. Sholat sunnah pun yang kita kerjakan setelahnya juga ringan. Ya. Ini makna pertama dan ini yang paling kuat dari pendapat para ulama, bahwasanya yang dimaksud di sini, janganlah kamu mengerjakan sholat Jumat, maksud dalamnya sholat wajib, ya. Kemudian kau sholat sunnah, kalau kau sholat setelahnya, kecuali sudah bicara atau keluar. Maknanya bicara adalah berzikir habis sholat, itu maknanya. Pendapat kedua mengatakan, lafadz hadis menunjukkan, kalau seseorang itu dianjurkan, kalau habis sholat Jumat secara khusus, dia dianjurkan habis selesai sholat, habis selesai zikir, dia ngobrol dulu sama temannya, tanya kabar, tegur orang yang di sebelah, mengucapkan salam, baru dia sholat sunnah ba'diyah. Ini pendapat yang kedua, gitu kan? Dan Allahu a'lam, saya melihat umumnya pendapat ulama kembali kepada, lebih cenderung kepada pendapat pertama tadi. Jadi dianjurkan teman-teman, kita jangan buru-buru langsung sholat sunnah setelah wajib, kecuali sudah berzikir. Atau kita pindah tempat keluar dari masjid, misalnya kembali ke rumah kita, lalu kita sholat di sana. Selanjutnya 368, beberapa anjuran kalau kita akan menghadapi Jumat atau akan pergi Jumat. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim nomor 2587. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala thumma atal Jum'ah fa sallama quddira lah thumma ansata hatta yafruga al-imamu min khutbati." ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, yang mau hadir Jumat di sini maksudnya, kemudian pergi menuju sholat Jumat dan sholat semampunya, artinya dia datang, dia sholat yang dicatatkan baginya tahiyat masjid, lalu dia diam hingga imam selesai berkhutbah. Sampai khatib naik dari mimbar, dia dengar, diam, tidak bicara apapun. Kemudian dia sholat bersamanya sama imam khusyuk Jumat, maka dosa-dosanya diampuni baginya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Ya, bisa saja Jumat yang lain di sini yang dimaksud adalah Jumat yang akan datang. Karena di sini bahasa Arabnya bainahu ma bainahu wa bainal Jum'atil Ukhra. Biasanya kalimat ukhra digunakan untuk masa depan. Berarti diampuni dosanya antara Jumat itu sampai Jumat akan datang. Seminggu dapat bonus pengampunan dosa gara-gara dia datang sholat tahiyat masjid, dengarkan khatib kalau ceramah. Tidak tidur, tidak mengkhayal, tidak main-main, sibuk dengan HP-nya dan seterusnya. Dia tahan konsentrasi dalam 30 menit, 40 menit itu, maka diampuni dosa-dosanya 7 hari. Jumat itu sampai Jumat akan datang, plus ditambah lagi 3 hari. Berarti 10 hari pembersihan dosa. Dosa yang belum kita lakukan loh ya, sudah dimaafkan oleh Allah. Hanya dengan mendengarkan khutbah daripada khatib. Makanya saya bilang tadi kita harus punya kiat-kiat untuk bisa konsentrasi. Suaranya kecil, cari tempat yang dekat dengan khatibnya. Dengarkan materinya, coba simak. Kiat-kiat sebelumnya mungkin minum kopi sebelumnya, wudu, segarkan muka dan seterusnya. Kita harus begitu. Dan niat dalam hati memang mau dengar khutbah itu. Sehingga memang kita mendapatkan keutamaan ini. 369 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah azza wa jalla shay'an illa ataahu iyyah wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Hadits ini riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 16, Imam Muslim nomor 583 dan 584. Kata Rasulullah SAW, barang siapa bahwasanya, maaf, Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah membicarakan hari Jumat, maksudnya menyampaikan tentang keutamaan hari Jumat. Lalu di antara sabda beliau, pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba bertepatan dengannya dalam keadaan melakukan sholat dan memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, melainkan Allah pasti memberikan yang dimintanya itu kepadanya. Dan beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan waktu tersebut hanya sebentar. Riwayat Imam Muslim berbunyi, wahiya sa'atun khafifah, dan ia adalah waktu yang sangat singkat. Jadi riwayat ini 369 menjelaskan antara kita atau kepada kita semua, ada hari Jumat, hari mulia. Ada hadis, saya tidak tahu di bab kita dibahas atau tidak, ada hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang paling mulia semenjak diciptakan langit dan bumi. Jadi memang di hari yang paling baik. Hadis ini menjelaskan ada hari, di hari Jumat ada waktu di mana setiap muslim berdoa pasti diijabah sama Allah. Tapi Nabi kasih isyarat dengan tangannya, tapi dia sangat sedikit. Baik, ini dulu hadis 369. Kita dengarkan hadis yang lain 370 tentang waktu yang sedikit itu kapan? Di 370 disebutkan dari Abu Burda dari ayahnya radhiyallahu anhu majma'in, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina yajlisal imamu ila an tuqdas shalah." Saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ia adalah waktu itu adalah antara duduknya imam hingga selesai sholat. Jadi khatib dulu di khutbah kedua, biasanya kan khatibnya mengatakan, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, dan saya beristighfar kepada Allah kalau ada salah, saya mengajak jemaah istighfar kepada Allah, gitu kan. Maka beristighfarlah, semoga dia menerima tobat hamba-hambanya. Nah kata sebagian ulama, itu waktu mustajab di situ. Karena Nabi SAW kasih waktu sedikit, makanya khatib yang cerdas, dia pasti memberikan kesempatan untuk berdoa. Dimulai dengan istighfar kepada Allah. Kalau mau lebih tepat pada saat itu, sebagian ulama mengatakan baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Sampai akhir yang biasa dibaca dalam zikir pagi sore. Yang kata Nabi SAW, siapa yang baca sayyidul istighfar di pagi hari, kemudian dia meninggal sebelum terbenam matahari hari itu, dia akan masuk surga. Dan siapa yang baca sore hari, kemudian dia meninggal sebelum pagi, kecuali dia masuk surga. Maka itu paling tepat dibaca antara khatib duduk di khutbah kedua sampai dia lanjutkan doanya. Dan ini juga sebabnya kenapa semua khatib yang faham sunnah Nabi SAW, pasti mereka di khutbah keduanya berdoa. Karena itu waktu mustajab. Hadis ini menjelaskan semenjak khatib duduk sampai sholat. Berarti ini waktu yang tadi dianggap oleh Nabi SAW sedikit itu. Ini riwayat Imam Muslim Darul Qutni menguatkan juga dengan perkataan Abu Burdah radhiyallahu anhu. Tentu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 584. Kalau teman-teman yang pegang bukunya dan di footnote ada ditulis misalnya hadis riwayat Muslim, tapi di sebelahnya dhaif. Yang di footnote ini, yang ditebal-tebalkan dhaif, sahih, itu sebenarnya adalah ijtihad. Upaya orang yang berusaha mensyarah, ya, menjabarkan buku Bulughul Maram ini. Tentu tidak semuanya bisa jadi tolok ukur yang di situ, ya. Di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang menyusun buku Bulughul Maram, dan beliau juga punya syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Beliau sangat mengetahui ilmu hadis. Makanya setelah ditelusuri ternyata pensyarah hadis menemukan kalau hadis ini yang dianggap lemah oleh sebagian ulama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan, dan dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Majah meriwayatkan di nomor 360, dan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, annaha ma baina salatil asri ila ghurubish syams, bahwasanya waktu yang ditargetkan itu adalah antara salat asar hingga terbenam matahari. Dan hadis ini sahih riwayat Abu Daud nomor 275, An-Nasa'i 99, ya. Dari hadis-hadis tadi yang kita sebutkan dua ini, nomor 370, berarti ada dua waktu yang dianggap mustajab doa. Mulai khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Kemudian yang kedua adalah habis asar sampai terbenam matahari. Kalau saya pribadi khutbah, saya selalu sampaikan itu. Hadis ini saya sampaikan riwayat Muslim, riwayat Nasa'i. Kemudian jangan kita sia-siakan doa waktu ini. Sekarang jemaah kita menghadirkan fikiran hati kita berdoa kepada Allah. Kemudian saya mulai dengan doa. Dan nanti habis asar tentunya jangan sampai dia sia-siakan waktu mustajab, masing-masing berdoa di tempat yang Allah mudahkan dia untuk berdoa. Tentu ini teman-teman sekalian adalah pelajaran dan kemahamurahan Allah, di mana Allah SWT memudahkan kita di setiap Jumat, selain antara azan dan iqamah juga mustajab, selain sepertiga malam, artinya kita punya banyak waktu peluang untuk curhat, tanda kutip, dan memohon kepada Sang Pencipta Allah dan diijabah. Hadis 371 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Madatis sunnatu anna fi kulli 40 fasa'idan jum'ah." Telah menjadi ketetapan sunnah bahwasanya pada setiap 40 orang atau lebih ada kewajiban salat Jumat. Hadis ini diriwayatkan Darul Qutni tapi sanadnya lemah, ya. Bahkan disepakati oleh para ulama hadis ini sangat lemah. Oleh karena itu jumhur ulama tidak berpegang pada jumlah 40. Dan pendapat yang paling kuat, karena Jumat adalah bagian daripada kewajiban laki-laki muslim sama dengan wajibnya duhur, maka berlaku pada Jumat apa yang berlaku pada jumlah jamaah di sholat wajib yang lain. Untuk sholat duhur misalnya atau sholat asar, berapa jumlah minimal untuk berjamaah? Dua. Imam sama makmum satu. Maka kalau seseorang di antara kita berada di satu lokasi, misal dia bekerja di satu negara non-muslim, di perusahaan itu tidak ada kecuali dia berdua saja. Mungkin juga masjid tidak ada di kota itu. Saya pernah temukan begitu. Saya pernah mengunjungi satu negeri non-muslim. Ada saya temukan di sana orang muslim, orang kita, orang Indonesia, kerja di perusahaan, itu mungkin ada 7-8 orang Indonesia, tapi yang lain tidak mau sholat. Yang mau sholat ini cuma 2-3 orang. Terus dia tanya saya, "Ustaz, gimana caranya? Jumat bagaimana? Apakah kami tetap wajib sholat atau enggak?" Saya bilang wajib sholat. Di mana sholatnya? Di mana Allah mudahkan. Karena Jumat tidak harus di masjid. Jumat boleh dikerjakan di mana saja. Gitu kan? Sabda Nabi SAW, "Innama ju'ila li ard masjidan wa tahura," telah dijadikan bagiku bumi ini semuanya bisa jadi masjid, semuanya suci. Gitu kan? Maka sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada masjid ya dia boleh Jumat di situ. Sebagaimana akhirnya kita tahu teman-teman di kantor-kantor di Jakarta pun kan, kalau mereka kerja di kantor mungkin lantai 3 sudah dijadikan sebagai musola, mereka boleh sholat Jumat di situ, walaupun itu sementara, gitu kan? Tapi sudah diniatkan untuk tempat sholat. Atau mungkin muslim-muslim di Eropa kadang-kadang mereka menyewa pelataran dipakai Jumat, dan biasanya itu malah disewa untuk apa itu digunakan untuk kegiatan kantor, gitu kan? Maka itu boleh saja. Di Australia pernah saya temukan ada satu auditorium itu kalau hari Jumat umat Islam sewa untuk Jumat. Kalau hari Minggu, gereja sewa untuk gereja. Enggak ada tempat ibadah di situ, tempatnya agak terpencil. Umat Islam tidak mungkin sholat Jumat di tempat lain karena di jalanan dilarang oleh pemerintah setempat. Maka mereka sholat di situ, kan gitu. Berarti di sini teman-teman sekalian, bolehnya seseorang sholat. Jadi saya bilang sama ikhwah kita itu, satu orang jadi khatib, satu orang jadi pendengarnya. Dia megang buku apa saja, kalau tidak ada buku mungkin bisa di-search sekarang kan. Di Google semuanya bisa ditemukan, misalnya keutamaan sholat Jumat atau tafsir tentang surah Al-Baqarah ayat 251. Apalah, dia baca ayatnya, dan itu dia buka dengan tahmid dan salawat, dia baca ayat dan terjemahannya, kemudian dia tutup dengan khutbah pertama, khutbah kedua dia berdoa, selesai. Iqamah sholat, dia sholat berdoa. Jangan digugurkan Jumat. Gitu kan? Karena hadis yang menyebutkan tentang 40 ini, hadis lemah. Ada juga riwayat lain tentang perilaku As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini orang Ansar. Sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pernah mendengar kalau Jumat sudah diperintahkan untuk dikerjakan di Mekah. Setelah Isra dan Mi'raj sudah berjalan, sebelum hijrah Nabi SAW diperintahkan Jumat. Maka beliau ingin membuat Jumat. Belum ada masjid di Madinah, Nabi SAW belum hijrah. Masjid Quba dan Masjid Nabawi ada setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, kan gitu. Maka dia kumpulkan umat Islam di rumahnya. Terkumpullah waktu itu 39 orang, 40 sama dia. Lalu dia sholat Jumat di rumahnya, karena tidak ada masjid. Dia sholat di rumahnya, lalu khatib segala macam, sudah selesai Jumat. Sebagian orang ulama mengatakan, ini buktinya, As'ad ibn Zurarah 40 orang baru dia sholat Jumat. Tapi ini juga tidak kuat, karena ini adalah perbuatan As'ad ibn Zurarah. Waktu itu kebetulan yang memang hadir Jumat 40 orang, bukan disengaja. Sementara sekali lagi, sholat Jumat sama dengan sholat wajib yang lain, dan sholat wajibnya minimal jumlahnya berjamaah 2 orang. Selanjutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor 372 dari Sarumurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kulla jum'ah. Hadis ini riwayat Bazzar dengan sanad yang lemah, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memohonkan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat setiap Jumat. Sebagian ulama mengatakan ini hadis dipegangi dalam arti kata doa secara umum. Walaupun dia posisinya lemah, tapi banyak hadis yang lain menjelaskan kalau itu adalah waktu mustajab, dan diantara yang dianjurkan mendoakan kaum muslimin. Artinya masih ada hadis-hadis sahih yang memang membenarkan apa yang disebutkan di sini. 373 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana fil khutbati yakra'u ayati minal Qur'ani wa yudhakkirun nas. Ini tentang masalah materi khutbah. Barang siapa bahwasanya dalam khutbahnya Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengingatkan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud, dan asalnya ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Abu Dawud nomor 288, dan juga Imam Muslim menyebutkan hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu dijadikan sebagai materi khutbahnya bagaimana merincikan hukum-hukum Allah dalam ayat Al-Quran. Dan ini juga teguran bagi para khatib yang dari awal khutbah cuma tahu bercerita, berkisah gitu kan. Dan tidak disebutkan, tidak ada qaul Allah, tidak ada qaul Rasul. Ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Saya pernah dapatkan begitu. Beberapa masjid pernah saya masuk, dari awal naik yang disampaikan adalah kisah cerita. Dan tidak disebutkan ayat Al-Quran. Ya. Kadang-kadang datangkan dinukil dari seorang sufi begini-begini. Kemudian diceritalah tentang kisahnya orang itu. Sudah selesai khutbah, turun. Baik, kalau Allah mana? Kalau Rasul mana? Kalau kita sudah bacakan ayat, bacakan hadis lalu kita rincikan, maka itu jauh lebih sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. 374, tentu kita akan selesaikan bab Jumat kita ya. Kedepannya kita akan bahas insyaAllah Selasa akan datang bab sholat khauf atau bab dalam keadaan takut. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang Jumat silakan ditulis di kertas sesuai dengan tema tentunya. Hadis 374 dari Tariq ibn Shihab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Jum'atu haqqu wajibin ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah, mamlukun wa mra'atun wa sabiyyun wa marid. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 280. Kemudian juga beliau berkomentar bahwasanya Tariq tidak mendengar hadis ini dari Nabi SAW dan juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dari riwayat Tariq yang disebutkan oleh Abu Musa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Hakim nomor 288. Tapi sanad hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, Jumat adalah hak yang wajib harus dikerjakan atas setiap muslim dalam berjamaah kecuali 4 orang. Ini tidak wajib bagi mereka. Yang pertama, budak atau hamba sahaya. Tidak wajib Jumat bagi mereka karena mereka terikat dengan tuannya atau majikannya. Menjadi sunnah, tapi wajib tetap kerjakan duhur. Yang kedua, wanita. Karena hukumnya sunnah, tidak wajib bagi mereka. Yang ketiga, anak-anak yang belum balik. Dan yang keempat adalah orang sakit. Ini 4 yang mendapatkan keringanan, tidak apa-apa tidak hadir Jumat. Tentu ada yang kelima, kita dengarkan di hadis 375 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'ala musafirin Jum'ah." Tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi orang yang musafir. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh At-Tabarani dan umumnya khilaf di antara ulama. Hadis ini dhaif, lemah atau hasan ya, atau sahih. Yang kita lihat di putut ada disebutkan sahih li ghairihi, maksudnya dia terkuatkan dan menjadi sahih karena ada hadis sahih yang berbunyi hal yang sama. Berarti musafir pun gugur baginya Jumat. Musafir gugur baginya Jumat. Kecuali keadaan-keadaan tertentu. Misal, kita pada saat safar dari Jakarta ke Surabaya lewat darat. Kemudian pas di waktu Jumat, kita mampir di tempat istirahat. Ya, di pinggir jalan tol. Ternyata masyarakat sempat lagi Jumat. Kita masuk sholat Jumat. Kata ulama, siapa yang dapat Jumat dia hadir. Jangan dia kehilangan keutamaan. Walaupun nanti setelah Jumat dia boleh jamak dengan asar. Dan ini khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan boleh jamak, ada yang mengatakan tidak boleh menjamak. Tapi di khilaf diantara ulama yang mengatakan tidak ada jamak antara Jumat sama asar, mengatakan bahwasanya tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW Jumat sama asar dijamak, gitu kan? Yang mengatakan boleh dijamak, maka dikatakan karena umumnya Jumat seperti duhur. Sebagaimana duhur boleh dijamak sama asar, maka berarti Jumat juga boleh dijamak sama asar. Alhamdulillah ini khilaf diantara ulama dan dalilnya ada masing-masing berhubungan dengan masalah itu. Saya dulu pernah berpegang pada pendapat yang pertama. Saya pernah menyampaikan dalam beberapa ceramah dulu awal-awal saya terjun di ceramah karena saya berpegang pada pendapat ini kalau tidak ada jama antara Jumat sama asar. Setelah saya telusuri, saya coba tanya lagi beberapa masyayikh pada saat saya umroh, tanya di majelis ini, tanya di majelis sana. Umumnya mereka menyimpulkan bahwasanya itu khilaf dan kesimpulannya kalau Jumat hukumnya sama dengan duhur. Maka kalau duhur boleh dijamak sama asar, maka sama juga ini hukumnya boleh dijamak sama asar. Alhamdulillah ini adalah pendapat yang berselisih, pendapat ulama yang masing-masing berijtihad dari dalil. Yang tidak boleh kita jadikan sebagai pegangan kalau itu penyimpangan. Enggak punya dalil, dia punya pendapat sendiri. Tapi selama ada dalil, maka itu boleh saja seseorang berijtihad dan mengambil pendapat yang paling kuat. Jadi kalau musafir, kalau dia dapatkan Jumat, dia sholat Jumat, lalu dia jamak sama asar. Kalau tidak, misalnya dia lagi jalan, dia tahu misalnya di tempat istirahat ini ada masjid, tapi orang pada sholat Jumat, orang-orang yang mukim. Lalu dia tetap jalan, tunggu aja deh, saya jalan nanti jam 2 aja. Misalnya selesai orang bubar Jumat, baru saya cari masjid lain, saya jamak duhur sama asar. Itu juga boleh. Karena musafir punya keringanan, dia boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir. Dia boleh sholat di awal waktu duhur atau dia boleh sholat di nanti di waktu asar. Hadis 376 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW idza stawa 'alal mimbari istaqbalnahu biujuhina." Ini resep yang paling bagus supaya tidak mengantuk ini. Ya. Apabila Rasulullah SAW telah berdiri di atas mimbar, maka kami menghadap kepada beliau dengan wajah-wajah kami. Lihat wajahnya khatib, buka matanya besar-besar supaya tidak mengantuk. Jangan khatib sudah mulai bicara, dia juga sudah mulai tunduk. Tunduknya bukan karena khusyuk, ya, karena menerima bisikan syaitan. Hadis terakhir dalam bab Jumat ini, alhamdulillah, hadis 377 dari Al-Hakam bin Hazan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Syahidna al-jum'ata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qama mutawakkian 'ala asan aw qausin." Kami pernah salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri dengan bertumpu pada tongkat atau busur. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Ulama merincikan tentang masalah Nabi SAW berpegang pada tongkat atau busur. Seperti apa itu? Dan apakah itu terjadi semasa hidup Nabi SAW setiap kali Jumat atau tidak? Ini sihilap di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan, ini terjadi di akhir hidup Nabi SAW. Di akhir hidup Nabi SAW pada saat sudah mulai menua, jadi Nabi SAW di waktu itu pernah duduk sholat. Beliau juga pernah sholat, pernah naik di atas mimbar sambil bertopang dengan tongkat atau busur panah. Itu riwayat-riwayat yang menjelaskan masalah di akhir hidup Nabi alaihissalam. Berarti menandakan di sini penggunaan tongkat atau penggunaan busur panah untuk menopang diri itu adalah pada saat seseorang khatib merasa tidak mampu lagi berdiri. Karena ini dijelaskan adalah di akhir hidup Nabi alaihissalam. Dan ini pendapat yang paling kuat, gitu kan, berhubungan dengan masalah ini. Tapi kalau ada yang berpegang pada pendapat yang kedua mengatakan ini tongkat yang dimaksud adalah setiap khatib harus pakai tongkat, itu pendapat ijtihad orang. Dia beristimbat atau mengambil hukum dari hadis ini. Walaupun ini sudah saya jelaskan tadi sebenarnya terjadi di akhir hidup Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana beliau salat sambil duduk di akhir hidupnya alaihi salatu wasallam. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.